这边来，selanjutnya sampai pada al-bina, ya sudah tadi kemarin baca wa yuqabilu al-i'raba al-bina, dan keterbalikan dari i'rab itu adalah bina. Di sini lil bina'i maknayani, bina itu punya dua makna. Ahaduhuma lugawiyun wal akharu istilahiyun. Yang pertama ada bina kalau ditinjau dari secara bahasa. Yang kedua ada secara istilah ilmu nahwu. Sama seperti mu'rab, ada secara bahasa, ada juga secara istilah. Fa amma ma'nahu fil lughati, adapun makna bina secara lugah, fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala syai'in. Jadi bina secara lugah itu artinya adalah sebuah ungkapan dari meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala jihatin yuradu biha as-subutu wal luzumu. Dengan arah diinginkan dengan perkara tadi, dengan arah tadi as-subutu, agar sesuatu itu semakin kokoh, wal-luzumu, dan sesuatu itu semakin tetap. Jadi yang namanya bina secara bahasa, kita meletakkan sesuatu di atas sesuatu, tujuannya tadi agar sesuatu yang ada di bawah itu kokoh dan tetap ada. Misalkan kita meletakkan, kalau kita buat contoh, kita meletakkan satu bata di atas bata yang lainnya, kasih semen dan yang lainnya. Tujuannya agar batu yang ada tadi di bawahnya itu semakin kokoh. Itulah bina secara bahasa. Wad'u syai ala syai, meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan tujuan diinginkan dengan arah tersebut agar sesuatu tadi itu semakin kokoh dan sesuatu tadi itu tetap, tidak bergeser, tidak berpindah. Itu secara bahasanya, ya, paham ini? Agar kalau kita bawa ke makna bina, agar sebuah harokat yang sudah ada pada dia tadi itu tetap seperti itu, nggak bergeser-geser lagi. Misalkan kita ambil contoh min huruf jer atau man, ya man. Ya ini kan mabni, dialah dengan sukun. Ya selamanya dengan sukun, tidak akan bergeser harokat sukunnya itu. Meskipun antum kasih apapun sebelum dia, tetap dibaca dengan sukun. Nah, itu secara bahasa. Wad'u syai ala syai, meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Tujuannya agar sesuatu tadi itu semakin kokoh dan semakin tetap. Luzum, terus menerus. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun makna bina secara istilah, istilah ilmu nahwu, fahuwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan ligoyri amilin wala i'tidak fala i'tilalin. Yang namanya bina secara istilah adalah tetapnya harokat akhir sebuah kata. Halatan wahidatan, di atas satu keadaan. Jadi harokatnya sebuah kata itu tetap berada pada sebuah keadaan. Ligoiri amilin, bukan karena dia kemasukan amil. Ya, ada amil atau tidak ada amil, ya tetap begitu harokat dia. Apa maksudnya? Jadi tetapnya harokat tersebut itu bukan dikarenakan dia kemasukan amil. Lihat tadi kan contoh. Kata beliau di sini yang namanya mabni secara istilah adalah tetapnya harokat akhir sebuah kata. Kita ambil man, kita tulis man ya, man. Harokatnya tetap dengan sukun, selamanya begitu. Ligoiri amil, bukan karena dia kemasukan amil. Mana ada amil sebelumnya? Cuma kita hanya tulis man gitu. Ya harokatnya seperti itu, bukan karena kemasukan amil. Paham ini? Nah, ada nanti sebuah kata, ada sebuah kata kita buat, harokatnya seperti itu terus gitu. Tapi begitu harokatnya tetap seperti itu harokatnya, karena disebabkan ada amil. Ana buat contoh, subhanallah, subhanallah. Enggak pernah kita baca itu subhanallah, subhanillah. Jelas. Apakah subhana di sini isim mabni? Tidak. Dia dibaca subhana di sini karena ada amil yang ditakdirkan sebelumnya. Jelas? Ada amilnya dan ditakdirkan di situ. Nah, makanya subhanallah itu subhana dibaca fathah bukan karena dianggap mabni. Harokatnya memang selalu seperti ini, tapi kenapa dia dibaca dengan harokat ini? Karena dia ada amil yang sebelum mendahulunya. Adapun man, kita tulis man, dibaca dengan harokat sukun, bukan karena dia dibaca dengan sukun, ini karena ada amil yang mendahulunya, enggak ada amilnya. Jelas? Wala i'tilalin. Ya, wala i'tilalin. Dan juga bukan karena diakhiri dengan huruf illah. Paham ini? Dan bukan juga karena diakhiri dengan huruf illah. Itu maknanya i'tilal. Paham? Nah, kita lihat contoh. Al-Fatah. Al-Fatah. Selamanya enggak begini enggak bacanya. Al-Fatah selamanya mabni enggak dia? Hah? Oh, mabni. Dari mana mabninya? Dia masuk dalam isim mu'rab, bukan isim mabni, cuman mu'rabnya dia secara takdir. Paham? Ah, Al-Fatah ini tidak boleh dinamakan isim mabni. Loh, kenapa? Tapi harokatnya selalu begini bacanya. Betul, cuman begininya dia ini karena disebabkan ada huruf illah. Makanya kata beliau di sini luzumu akhiril kalimah, yaitu terus menerusnya ya akhir sebuah kata berada pada satu keadaan, bukan karena ada amilnya, juga bukan karena dia diakhiri dengan huruf illah. Paham? Kalau ada sebuah kata harokatnya seperti itu, tapi karena didahului amil, baik secara lafad atau secara takdir, maka dia tidak dinamakan isim mabni. Seperti subhanallah. Selamanya dibaca subhana, fathah. Gak pernah dibaca subhanu, tidak pernah dibaca subhani. Tetapi gak ada amilnya terlihat. Terlihat tidak ada. Tetapi secara takdir, ada. Paham? Secara takdir, ada. Wala i'tilal, bukan juga karena diakhiri dengan huruf illah. Al-Fatah selamanya dibaca Al-Fatah, Ja'a al-fata ra'aitu al-fata marartu bil-fata. Apakah menjadikan dia isim mabni? Bukan. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan huruf illah. Yang namanya isim mabni itu harokatnya senantiasa satu, bukan karena kemasukan amil, juga bukan karena didahului, bukan juga diakhiri huruf illah. Seperti kita lihat man, selamanya dibaca man. Ya, dibaca dengan man. Ada amilnya atau tidak ada amilnya, tetap bacanya man. Juga tidak diakhiri dengan huruf illah. Nun bukan huruf illah. Maka man di sini dikatakan sebagai isim mabni. Subhana apakah dikatakan isim mabni? Tidak. Al-Fatah apakah dikatakan isim mabni? Tidak. Juga tidak dinamakan isim mabni. Sampai sini faham? Abu Salman, paham antum? Ya, itu secara istilah. Jadi kalau secara bahasa itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan tujuan agar sesuatu itu kokoh dan tetap ada. Itu makna mabni secara bahasa, bina secara bahasa. Adapun bina secara istilah, yaitu selantiasanya harokat akhir sebuah kata berada di atas satu keadaan. Tapi di atas satu keadaan ini bukan dikarenakan ada amil yang mendahuluinya. Contohnya seperti apa? Antum tulis contoh itu, subhanallah. Subhana ini dibaca dengan fathah dan selamanya dibaca dengan fathah. Paham? Tapi apakah dia isim mabni? Tidak. Kenapa? Karena dia fathahnya ini karena ada amil yang ditakdirkan sebelumnya. Makanya subhana itu tidak dinamakan isim mabni. Atau juga tidak dinamakan isim mabni adalah suatu isim yang diakhiri dengan huruf illah. Contohnya seperti Al-Fatah. Selamanya dibaca Al-Fatah. Apakah dia dinamakan isim mabni? Tidak. Isim mu'rab. Cuman muqaddar. Mu'rab secara takdir. Paham ya? Wadzalika kaluzumi kam wa man as-sukuna. Dan yang demikian itu seperti luzumnya, yaitu tetapnya harokat kam dan man di atas sukun. Selamanya dibaca sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hadzami wa ams al-kasra. Dan seperti luzumnya tetapnya harokat haula'i wa hadzami wa amsi dengan kasra. Selamanya dibaca haula'i. Enggak dibaca haula'u, enggak dibaca haula'a. Lihat ya kalau kita bawa definisinya tadi ya. Ha ula'i. Kalau kita bawa definisi isim mabni tadi, yaitu tetapnya harokat akhir sebuah kata di atas sebuah keadaan. Tapi bukan disebabkan ada amil yang mendahulunya. Mana ada amilnya di sini? Tidak ada kan? Langsung kita tulis ha ula'i. Atau juga dia bukan karena diakhiri huruf illah. Hamzah bukan termasuk bagian huruf illah. Maka ini baru namanya isim mabni. Wa kaluzumi munzu wa haisu ad-dhamma, seperti terus apa tetapnya harok apa munzu dan haisu di atas dhamma. Selamanya dibaca munzu. Ya. Selamanya dibaca haisu. Maka haisu dan munzu ini termasuk isim mabni. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan seperti tetapnya harokat sebuah kata aina dan kaifa di atas harokat fathah. Selamanya dibaca aina. Maka ini namanya isim mabni secara istilah. Jadi isim mabni secara istilah itu adalah tetapnya harokat akhir sebuah kata bukan karena kemasukan amil, bukan juga karena diakhiri huruf illah. Itulah isim mabni. Sampai sini jelas? Abu Syam. Wa min hadzal idahi, dan dari penjelasan ini ta'lamu anna al-qalba bina'i arba'atun, engkau mengetahui bahwasanya lakob untuk bina itu ada empat, yaitu ada sukun, ada kasrah, dan ada dhamma, dan ada fathah. Tak lakob ini bisa dimaknakan tanda, ya, tanda untuk mabninya sebuah kata itu ada empat. Kalau dia tidak mabni di atas sukun, dia mabni di atas kasroh. Kalau tidak di atas kasroh, dia mabni di atas dhamma. Dan kalau tidak mabni di atas dhamma, dia mabni di atas fathah. Kan contohnya kan tadi kam mabni ala sukun kan, kemudian hazami mabni ala kasri, kemudian haisu mabni ala dhammi, kemudian aina mabni ala fathi. Nah, dari contoh di atas tadi kita tahu bahwasanya tanda mabninya sebuah kata itu ada empat. Kalau bukan mabni di atas sukun, dia mabni di atas kasroh. Kalau bukan mabni di atas kasroh, dia mabni di atas dhamma. Kalau tidak mabni di atas dhamma, dia mabni di atas fathah. Itulah yang sering kita irob. Mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi, mabniun alal kasri. Jelas ini? Bu sama. Paham ya? Wa ba'da bayani kulli hadzal asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatal mu'rabi wal mabni. Dan setelah penjelasan setiap dari perkara-perkara ini, yaitu apa itu mu'rab, apa itu bina, maka la ta'suru 'alaika, maka tidak berat bagimu untuk mengetahui apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Beda ya? I'rab sama mu'rab itu beda. Bina sama mabni itu beda. I'rab sama bina, apa bedanya tuh? Ini dulu sudah berkali-kali yang menjelaskan ini. Ana tanya itu apa bedanya i'rab sama mabni? I'rab sama mu'rab. I'rab itu apa? Mu'rab itu apa? Apa bedanya gitu? Kan beliau mengatakan, setelah penjelasan setiap dari perkara ini, perkara i'rab dan bina, maka tidak akan berat bagimu untuk mengetahui apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Sedangkan tadi sudah dipelajari apa itu i'rab atau apa itu bina. Jadi seolah-olah memang menggambarkan ada perbedaan i'rab dan mu'rab. Apa Bakwar? Terus kalau mu'rab? Apa bedanya? Keadaan sama perubahan kan sama. Apa Bu Sama? Perubahan harokatnya. Kalau mu'rab? Kalau i'rab itu di harokatnya. Kalau mu'rab itu pada sebuah katanya, sebuah isimnya. Makanya ada namanya isim mu'rab, gak ada isim i'rab. Gak pernah teman-teman bilang ismun i'rabun. Yang ada kita katakan ismun mu'rabun. Jadi kalau i'rab itu pada harokatnya, dari dhamma ke fathah, fathah ke kasroh. Kalau mu'rab, sebuah kata yang bisa mengalami perubahan harokat. Nah, kalau mabni itu adalah harokat akhir yang tidak bisa berubah. Kalau bina ya, harokat akhir yang tidak bisa berubah-berubah, tetap dalam satu keadaan. Kalau mabni, sebuah kata, sebuah isim yang harokatnya enggak bisa berubah. Isimnya bukan harokatnya ya. Sebuah isim yang tidak bisa mengalami perubahan harokat akhir, itu namanya isim mabni. Tapi kalau bina itu adalah harokat yang tidak berubah. Jadi kalau misalkan ditanya, man, mana binanya di sini? Sukun. Mana mabninya? Mannya. Kalau rojulun atau kita buat kitabun, mana i'rabnya di situ? Dhammah tanwinnya ya. Kalau mu'rabnya yang mana? Kitabnya. Itu perbedaan i'rab sama mu'rab. Terus bina sama mabni. Makanya kata beliau, setelah kita jelaskan penjelasan di atas, maka tidak berat bagimu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang dimaksud dengan mabni. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirih lafdhan aw taqdiran bisababi taghayyuril awamil. Yang namanya mu'rab itu adalah sebuah kata yang bisa berubah harokat akhirnya, keadaan harokat akhirnya, lafad atau secara takdir. Ma, maksudnya itu sebuah kata. Jadi yang namanya mu'rab itu adalah sebuah kata atau sebuah isim yang keadaan harokat akhirnya bisa berubah. Baik perubahannya secara lafad atau secara takdir. Paham? Baik secara lafad atau secara takdir. Kalau yang takdir itu pada apa? Abu Sama. Kalau yang dimaksudkan perubahan secara takdir itu pada apa terjadinya? Pada isim maksur, pada kalau pembahasannya pada ta'adzur, siqal sama munasabah. Itu yang secara takdir. Terjadi perubahan tapi takdir. Enggak bisa secara lafal. Kenapa enggak bisa? Karena bisa jadi ta'adzur sebabnya. Makanya enggak bisa perubahannya. Atau bisa jadi karena siqal, makanya tidak terlihat perubahannya. Atau bisa jadi tuntutannya karena munasabah. Bisababi taghayyuril awamil, karena sebab terjadinya perubahan amil. Berbeda amil, berbeda harokat. Nah, isi mu'rab tergantung amil di belakangnya. Amilnya menuntut dhamma, isi mu'rabnya pasti dhamma. Amilnya menuntut fathah, isimnya pasti menuntut fathah. Amilnya menuntut kasrah, maka isimnya akan di kasrah. Wal mabniyu, dan yang namanya mabni, ma lazima akhiruhu halatan wahidatan ligoiri amilin wala i'tilalin, adalah sebuah kata yang harokat akhirnya tetap pada satu keadaan. Ya, ma di situ anda terjemahkan sebuah kata ya, atau sebuah isim yang harokat akhirnya itu berada pada satu keadaan. Ligoiri amilin, bukan karena kemasukan amil. Wala i'tilalin, dan juga bukan karena diakhiri dengan huruf illah. Nah, seperti man. Man ini adalah ma. Kalau kita terjemahkan. Lazima akhiru halatan wahidatan. Yang harokat akhirnya tetap pada satu keadaan. Yaitu di harokat sukun. Faham? Ligoiri amil. Bukan karena dikemasukan amil. Tidak ada amil yang mendahuluinya. Wala i'tilalin. Dan juga bukan karena diakhiri huruf illah. Itulah mabni. Ya, itulah mabni. Ada pertanyaan? Abu Isham paham dah, Abu Isham? Paham Abu Salman? Kalau kurang paham, ditanyakan ya. Kemudian yang selanjutnya anwa'ul i'rab. Kita masuk bab yang berikutnya. Itu ada pertanyaan, tapi kita enggak baca pertanyaannya. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Berarti kalau dikatakan i'rab, apanya di sini jenis-jenis apa nih? Jenis-jenis perubahan harokat pada sebuah kata. Karena kan dikatakan i'rab bukan mu'rab. Qala kata musannif wa aqsamuhu arba'atun, dan jenis-jenis i'rab pembagiannya itu ada empat. Ada yang namanya raf'un, ada rafa. Jelas ya? Wa nasbun, ada nasab. Wa khafdun, ada khafad, kasrah. Wa jazmun, ada jazm. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dan milik isim dalam perkara i'rab itu rofa, nasob, dan khofat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm bagi isim. Fiha itu kembali ke asma. Ya. Jadi, falil asma'i, maka milik isim lam lil milkiyah, untuk menunjukkan kepemilikan. Milik isim dari perkara i'rob itu rofa, isim bisa di rofa, wanasbu, dan isim bisa di nasob, wal khofdu, dan isim bisa di khofat. wala jazma fiha, dan tidak ada jazm bagi isim. Artinya apa? Tidak ada isim yang bisa dibaca dengan jazm. Karena jazm itu termasuk tanda khusus yang ada pada fi'il. Ya, tanda khusus yang ada pada fi'il. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Dan bagi fi'il dari perkara i'rab itu adalah fi'il bisa dirafa, bisa dinasab, dan bisa dijazm. Wala khafdhu fiha. Dan fi'il itu tidak dikhafat. Paham ini? Fi'il itu tidak dikhafat. Sampai sini jelas? Itu matan jurmianya kata Imam Ibnu Jurum. Wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Jelas matannya ini ya. Pengarif paham kan? Matan jurmianya. Wa aqulu, saya katakan kata beliau. Anwa'ul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Jenis-jenis i'rab, jenis-jenis perubahan harokat yang terjadi pada isim dan fi'il semuanya hanya empat. Ya. Mau isim, mau fi'il, jenis i'rab yang terjadi itu semuanya hanya empat. Al-awwalu ar-raf'u yaitu rafa. Wasani an-nasbu yang kedua nasab, wasalis al-khafdu yang ketiga khafat, warabi al-jazmu dan yang keempat adalah jazm. Walikulli wahidin min hadhil anwa'i al-arba'ati ma'nan fil lughati wa ma'nan fi istilahin muhad. Dan setiap masing-masing salah satu dari jenis-jenis yang empat ini, rafa, nasab, khafat sama jazm, itu memiliki makna secara lughah dan juga memiliki makna secara istilah para ulama nahwu. Artinya nanti kalau kita bahas rofa, kita bahas rofa. Rofa nanti ada bisa ditinjau secara lughah. Apa lu rofa secara lughah itu? Rofa juga bisa ditinjau secara istilah, ya. Apa rofa itu secara istilah? Jelas ini. Kata beliau tadi ya, walikulli wahidin, dan setiap salah satu min hadzihil anwa, dari jenis-jenis yang empat ini, ma'nan fil lughati, sebagai mubtada muakhirnya, punya makna secara lughah dan makna fi istilahin nuhat, dan juga punya makna secara istilah nahwu. Jelas? Amma ar-raf'u fa huwa fil lughati. Ya. Adapun rafa secara lughah. Al-uluwu. Rafa secara lughah itu artinya tinggi. Wal irtifa' dan artinya naik. Jadi rafa secara bahasa itu artinya adalah tinggi dan naik. Makanya ketika dibuat harokat rofa dengan dhamma itu posisinya di atas. Ya. Itu rofa secara bahasa. Bermakna al-ulu wal-irtifa. Bermakna tinggi dan naik. Wahuwa fil istilah, adapun rofa secara istilah, tagayyurun makhsusun, yaitu perubahan khusus yang terjadi pada sebuah kata ya. Alamatuhu ad-dhammatu, yang tandanya itu nanti, tanda rofaknya itu nanti dengan dhamma secara asal. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang bisa menggantikan dhamma seperti alif, wawu, itu termasuk perkara yang menggantikan dhamma. Paham ini? Jadi rofa secara istilah adalah perubahan khusus yang terjadi pada sebuah kata yang tanda perubahannya nanti itu dengan asalnya menggunakan dhamma. Jelas? Asalnya menggunakan dhamma. Atau apa yang dapat menggantikan dhamma? Tergantung isimnya tentunya ya. Kalau isim mufrad dengan dhamma, kalau isim musanna dengan alif, kalau jamak dengan waw. Wasata'rifu qoriban, dan engkau akan mengetahui qoriban dalam waktu dekat ini, ma yanubu anidhommati fil fasli al-ati insyaallah, yaitu sesuatu yang dapat menggantikan dhamma pada fasal berikutnya insyaallah. Tapi tentunya antum sudah pada tahu ya apa saja yang dapat menggantikan dhamma. Nah, kata beliau, wasata'rifu, dan engkau akan mengetahui qoriban dalam waktu dekat, gak lama lagi maksudnya, apa yang dapat menggantikan dhamma pada fasal berikutnya insyaallah. Wa yaqa'u ar-raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li, dan rafa ini dapat terjadi pada setiap isim dan dapat terjadi pada setiap fi'il. Maksudnya apa? Rafa ini termasuk tanda yang bersyarikat, bisa masuk kepada isim, juga bisa masuk kepada fi'il. Ya kan? Ada fi'il dibaca dengan dhamma, yadribu. Ada isim bisa dibaca juga dengan dhamma seperti rajulun. Berarti menunjukkan rafa ini tanda yang berserikat, bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Seperti yaqumu aliyun wa yasdahu albulbulu. Ya? Yaqumu fi'il dengan dhamma, dan dhamma itu tanda rafa. Aliyun isim dengan dhamma, dan dhamma itu termasuk tanda rafa. Makanya kata beliau, rafa ini bisa terjadi pada setiap dari isim dan pida pada setiap dari fi'il. Antum lihat nomor 1 ya, dari kalimat insyaallah. Ya. Kata beliau di sini dalam ta'liqnya, wa kadzalika sata'rifu qoriban ma yanumu anil fathati wal kasrati wasukuni fil fasli fil fusuli al atiyati insyaallah. Dan begitu juga engkau akan mengetahui dalam waktu dekat apa yang dapat menggantikan dari fathah, apa yang dapat menggantikan dari kasrah, dan apa yang dapat menggantikan dari sukun pada fasal-fasal setelahnya insyaallah. Jadi apa yang dapat menggantikan fathah, apa yang dapat menggantikan kasrah, apa yang dapat menggantikan sukun, itu akan diketahui insyaallah setelah bab ini. Jadi itu yang namanya rafa. Rafa secara bahasa sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang naik. Secara istilah adalah perubahan khusus yang terjadi pada sebuah kata, tandanya dengan dhamma secara asal, atau sesuatu yang dapat menggantikan dhamma. Dan rafa itu bisa masuk kepada isim, juga bisa masuk kepada fi'il. Wa amma an-nasbu, adapun nasab, fa huwa fil lughati al-istiwa wal istiqamah. Ya. Secara bahasa istiwa tegak, wal istiqamah lurus, itu nasab secara bahasa bermakna tegak dan lurus. Kalau secara bahasa, makanya kalau kita mengatakan nasabtu hadza as-syajarah atau as-syajarata, saya menegakkan pohon ini, saya meluruskan pohon ini. Karena nasab secara bahasa itu bermakna menegakkan atau meluruskan, tegak dan lurus. Wa huwa fil istilah, adapun nasab secara istilah, taghayyurun makhsusun, adalah perubahan khusus yang terjadi pada sebuah kata yang tandanya nanti dengan fathah, wa ma naba'anha, atau sesuatu yang dapat menggantikan fathah. Ya kan? Nasab kan tanda aslinya fathah ya, atau pengganti dari fathah. Apa di antara pengganti fathah ini? Bakbar. Alif. Di mana tempatnya alif dia itu? Pada asmaul khamsa. Apalagi Abu Hisham? Pengganti fathah yang dapat menggantikan fathah di mana tempatnya ya itu? Hah? Isim musanna, ya. Isim musanna ketika dinasobkan, tanda nasobnya itu dengan menggunakan ya itu. Wa yaqau an-nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan. Dan nasab itu bisa terjadi pada isim dan fi'il. Artinya ada isim yang bisa dinasab, ada fi'il juga yang bisa dinasab. Contoh nahwu, contoh lan uhibba al-kasala. Saya enggak suka sama orang yang malas. Uhibba fi'il ya, dibaca dengan nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Al-kasala isim, dibaca juga dengan nasab, tanda nasabnya juga dengan fathah. Itu menunjukkan bahwasanya nasab bisa terjadi pada isim, juga bisa terjadi pada fi'il. Difahami? Abu Fatimah? Baik ya. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Dibaca dari matannya nanti ini Anwa'ul I'rab. Kemudian nanti ana suruh antum jelaskan. Siapa yang ana suruh baca nanti dari pembahasan yang sudah kita pelajari, antum jelaskan ulah. Lihat buku ini ya. Jadi sambil bisa antum lihat buku, bukan ana suruh antum setor hafalan. Antum lihat bukunya, antum jelaskan ulang tadi pembahasan itu. Ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.